Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aitu ta'allama ta'lim tadhakkur wa tadhkira nafa'an jifali fada li sifada al-hasa'la tamasu bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila rauda wa dalala ala al-har qala musanif rahimahum ta'ala wa nafa'an adih bi ulamihi bi jari qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi dini amin ila qawlihi Al-amru tsani dan perkara yang kedua adamul ihtiras minal muamalat al-fasidah, mereka tidak menjaga daripada muamalat al-fasidah. Wa tariqul khalasi, dan cara untuk selamat, antajtaniba jami'al buyu'al fasidah wal makruha, hendaknya menjauhi semua transaksi atau jual beli yang tidak sah menurut kacamata agama, wal makruha atau jual beli yang dimakruhkan. Fala tabi'u, maka kamu tidak menjual. Wala tashtari, dan kamu tidak membeli. Illa bisihatin sahihah, kecuali dengan menggunakan sihah atau ijab qabul yang sah. Wala ba'sa bil mu'ata fil muhaqqarat, tidak masalah dengan melakukan agat mu'atah dalam hal-hal yang remeh. Wajatani bal ghissa, dan jauhilah tipu menipu. Wal kadhiba, dan berbohong. Wal halaf ala silak, dan bersumpah terhadap barang dagangan. Wala taktum aiban, dan janganlah menyembunyikan aib kekurangan. Fisil atika, dalam barang daganganmu. Lawit tola'a alaihil mustari, yang andai kata diketahui oleh pembeli. Lam yastariha bidharika saman, maka tidak akan membelinya dengan harga tersebut. Meneruskan pengajian yang sebelumnya, yaitu beliau Imamul Haddad mengatakan bahwasannya sesuatu yang subhat dan juga bisa jadi sesuatu yang haram itu masuk ke dalam keluarga seseorang, ke dalam rumah seseorang, karena tiga hal. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kemarin sudah dijelaskan, yaitu tidak bertanya terlebih dahulu, tidak menyelidiki terlebih dahulu, tidak hati-hati ketika jual beli dengan seseorang, padahal seseorang itu belum dikenal olehnya. Ya, atau memang sengaja tetap berani untuk bermuamalah dengan seseorang padahal dia tahu harta orang tersebut banyak haramnya. Apalagi semuanya haram. Karena pekerjaannya misalnya pekerjaan yang haram. Ya, penghasilannya penghasilan yang haram. Hartanya hasil dari curian. Hartanya hasil dari narkoba. Hartanya hasil dari korupsi. Hartanya ya hasil dari kerjaan yang tidak dihalalkan dalam agama. Dan kamu bermuamalah melakukan jual beli dengannya. Maka harta yang kamu dapatkan darinya ini harta yang haram atau yang syubhat. Nah, akhirnya masuk harta yang haram atau harta yang syubhat dengan sebab seperti ini. Dengan sebab tidak hati-hati, dengan sebab tidak menyelidiki terlebih dahulu. Dan perkara kedua adalah mereka tidak menghindari daripada muamalat al-fasidah. Mereka tidak menghindari dari jual beli yang tidak sah. Artinya harta, makanan, sesuatu masuk ke dalam rumah kita, berada di tangan kita, padahal sesuatu itu sesuatu yang haram atau sesuatu itu sesuatu yang syubhat. Karena sebab apa? Karena sebab jual belinya, transaksinya itu tidak sah. Jual beli di toko tidak sah. Jual beli dengan seseorang tidak sah. Jadi hindari jual beli yang tidak sah. Karena kalau jual beli tidak sah, berarti apa yang ada di tangannya itu bukan miliknya. Karena kalau sudah tidak sah, berarti apa yang diambil bukan miliknya. Kalau bukan miliknya dimakan, jadinya haram. Ya, jadi hukumnya itu sama seperti hukum orang mencuri. Dia mengambil harta orang lain, mencuri itu diam-diam. Ya, orang melakukan transaksi jual beli misalnya, tapi jual belinya tidak sesuai dengan aturan agama, tidak sesuai dengan batasan agama, tidak seperti yang sudah digariskan dalam agama, ya berarti jual belinya tidak sah. Dan ulama mengatakan kalau jual belinya tidak sah itu gimana hukumnya? Hukumnya sama dengan hukum harta yang dicuri. Kalau sama hukumnya dengan harta curian, ya berarti hukumnya harus dikembalikan. Kalau kalian sebagai pembeli membeli sesuatu dan kemudian transaksinya tidak memenuhi syarat dalam agama, batal menurut agama, tidak sah menurut agama, berarti apa yang kalian beli itu bukan milik kalian. Dan itu hukumnya seperti hukum curian. Dan kalau hukumnya seperti hukum curian, berarti harus dikembalikan. Kalau dimakan, ya haram. Karena tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya berarti bukan miliknya dia itu. Kalau kalian sebagai penjual, berarti uang yang kalian terima berarti tidak sah, bukan milik kalian. Karena jual belinya tidak sah, berarti itu uangnya bukan milik kamu. Berarti milik pembeli tetap. Uangnya tetap milik pembeli. Barang yang dibeli juga tetap milik penjual. Nah, jadi artinya apa? Masing-masing harus mengembalikan apa yang ada di tangannya. Pembeli mengembalikan barang yang ada di tangannya, penjual mengembalikan uang yang ada di tangannya, dan tidak boleh digunakan, tidak boleh dimanfaatkan, dan hukumnya haram. Nah, ini sebabnya katanya Imamul Haddad di sini. Ini sebabnya kenapa kok bisa sesuatu yang haram masuk ke dalam rumah kita? Karena mereka muamalah dengan muamalah yang tidak sah. Mereka jual beli transaksi dengan tidak mengikuti aturan agama. Sehingga beliau Imamul Haddad dalam kitab yang lain, beliau mengatakan tidak heran zaman sekarang ini dengan sebab ini itu harta zaman sekarang itu tidak barokah. Artinya tidak barokah keluarnya itu sesuatu atau disalurkan pada sesuatu yang negatif bukan yang positif. Berat untuk keluar pada sesuatu yang positif. Berat harta untuk disedekahkan, berat harta untuk diberikan kepada seseorang yang membutuhkan, diberikan kepada pesantren, madrasah, masjid dan lain sebagainya. Mengeluarkannya itu berat. Padahal kalau dia mengeluarkan untuk kepuasan diri sendiri, kepentingan diri sendiri dengan mudah. Kita lihat, kalau dia mau membeli pulsa 50 ribu dengan mudah. Coba masuk kota amal 50 ribu, berat. Ya, kurang barokah. Karena harta yang barokah itu harta yang keluar dalam sesuatu yang bermanfaat di akhirat. Itu barokah. Mendatangkan kebaikan. Ya, sebabnya tidak barokah, katanya beliau, ada dua. Kenapa kok tidak barokah harta orang di zaman sekarang? Pertama, karena tidak dikeluarkan zakatnya. Sehingga harta yang ada karena tidak dikeluarkan zakatnya, maka menjadi harta yang tidak barokah dan akan berat untuk menjadi celengan di akhirat. Sebab kedua adalah ini tadi, muamalah fasidah. Harta itu didapatkan dengan transaksi yang tidak sah, dengan proses yang tidak sesuai dengan aturan agama. Oleh karena itu, hindari untuk kita melakukan transaksi yang tidak sah menurut agama. Bagaimana cara kita menghindari? Ya harus belajar. Semuanya harus belajar. Supaya kita sah sholatnya, kita harus belajar bagaimana supaya sholat kita sah, apa rukunnya, apa syaratnya, apa yang membatalkannya, sehingga kalau terjadi sesuatu kita ngerti, kita tahu. Kalau sholat kita tidak sah, kita tahu, kita ulang, kita qadha. Ya. Kalau orang tidak belajar sholat langsung aja, yang penting tahu gerakannya. Kalau misalnya terjadi sesuatu dia akan bingung. Dan bisa jadi dia terjadi sesuatu yang membatalkan sholatnya, tapi dia tidak merasa, tidak sadar karena kebodohannya, karena tidak ngerti. Apalagi memang ulama mengatakan, walaupun misalnya gerakannya sesuai, rukun-rukunnya dilaksanakan, syarat-syarat sahnya sholat semuanya ada, tapi tidak tahu mana yang rukun, mana yang bukan rukun, mana yang syarat, tidak tahu, tetap dihukumi tidak sah. Walaupun sholatnya benar, sholatnya sesuai, harokatnya, bacaannya, gerakannya sesuai, tapi kalau ditanya berapa rukun sholat, tidak tahu. Ruku, tasahud, sani, apa itu rukun, apa sunnah, tidak tahu. Yang penting ana sholat dengan gerakan begini, dengan bacaan begini, itu tidak sah sholatnya. Ya, harus kita ibadah itu dengan dasar ilmu. Kita sholat harus dengan dasar kita belajar, kita ngerti mana yang rukun, mana yang sunnah, apa-apa yang membatalkan sholat juga kita paham, sehingga kita terhindar dari apa-apa yang membatalkan sholat. Begitu juga ketika kita wuduk harus ngerti, ketika puasa harus ngerti, ketika mengeluarkan zakat harus ngerti, ketika haji harus ngerti. Kalau tidak ngerti, ya tidak sah, bahkan tidak boleh dia melakukan itu. Anak tidak ngerti sholat, tapi anak mau ngikuti orang-orang sholat itu, gerakannya anak ikuti, tidak boleh, dia haram, belajar dulu baru boleh. Ya, begitu juga hukum-hukum yang lain selain sholat. Mau haji, padahal tidak ngerti haji, tidak boleh haji. Anak mau umrah ini, tapi anak tidak pernah belajar umrah, yang penting anak ikut rombongan, ikut mereka, tidak boleh, harus belajar dulu sebelum melakukan ibadah umrah. Ya, begitu juga muamalah. Kalian mau jual beli, apalagi kalian punya toko, apalagi kalian membeli sesuatu setiap hari. Kita tidak lepas untuk transaksi jual beli setiap hari kan? Harus ngerti, jual beli itu bukan tidak diatur dalam agama. Jual beli itu sudah diatur semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jual beli itu menurut aturan syariat, harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, syaratnya ini, itu semuanya sudah dijelaskan di dalam kitab-kitabnya ulama yang sumbernya semuanya dari Nabi SAW. Kalau begini syarat ini tidak ada, tidak sah jual belinya. Nah, kalau tidak sah itu tadi yang kita katakan, akhirnya harta yang didapatkan, harta yang ada di tangan menjadi harta yang tidak barokah. Karena dia tidak ngerti, tidak belajar. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala, la yajuz li ahadin al-iqdam ala syai'in hatta ya'lam hukmallah subhanahu wa ta'ala fihi. Tidak boleh seseorang melakukan sesuatu sampai dia sebelumnya sudah mengetahui hukum Allah subhanahu wa ta'ala tentang sesuatu yang akan dia kerjakan. Dia mau apa, dia harus dulu, harus terlebih dahulu mengetahui hukum Allah dalam apa yang akan dia lakukan. Mau sholat, harus tahu hukum Allah dalam sholat itu apa. Mau wudhu, harus tahu dulu hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam wudhu bagaimana. Mau puasa, harus tahu. Begitu juga mau amalah, mau jual beli, mau berdagang, harus tahu. Mau mengeluarkan zakat, harus tahu dulu. Mau nikah, harus tahu apa enggak? Harus tahu bagaimana hukum nikah. Kita ini bukan seperti binatang, penting sudah jalan begitu aja. Semuanya diatur, nikah ini harus begini, biar sah begini, syaratnya ini, rukun-rukunnya begini. Itu rukunnya ada, syaratnya ada, semuanya harus dipelajari. Dipelajari ini untuk di ya, untuk diamalkan. Ini kadang-kadang sudah tidak dipelajari ya, apalagi mau mengamalkan. Jadi mau belajar aja tidak, gimana mau mengamalkan? Nah, bisa mengamalkan. Itu bodoh. Sama seseorang kalau misalnya ya kulan ana punya hajat-hajat. Ana punya hajat-hajat, ana tulis di kertas. Nanti keperluan ana yang ana tulis kamu belikan di pasar. Sudah ditulis, dilipat. Kemudian dibawa itu kertas sampai di pasar pun dia tidak membuka. Apa tahu dia apa yang akan dia beli? Kalau tidak dibuka, ya harus dibuka. Kalau tidak dibuka, tidak bisa dia melaksanakan perintahnya. Dia kan diperintah untuk membeli ini, membeli ini, membeli ini. Semuanya tertulis di kertas. Ya, ana tulis apa yang akan kamu beli nanti di pasar. Di sini kertas ini. Dilipat, dikasih. Ini ya, kamu beli. Tidak dibuka, tidak bisa dia melaksanakan perintahnya. Harus dibuka, dibaca. Oh, beli ini, sekian, beli ini, sekian, beli ini, sekian. Ya, bagaimana kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Ya harus belajar. Ya harus belajar. Di kitab perintah Allah untuk sholat, bagaimana cara sunnya sholat? Dipelajari. Sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah. Kalau dia tidak buka suratnya, tidak buka kertasnya, tidak bisa menjalankan perintah tersebut. Ya. Atau mungkin, ya ini sama dengan orang yang tidak mau belajar, tidak mau membuka surat, tidak mau membuka kertas. Ini sama dengan orang yang tidak mau belajar. Anak tidak mau belajar. Dia tidak bisa dia taat sama Allah. Tidak bisa dia takwa sama Allah. Tidak bisa dia melaksanakan ibadah untuk Allah. Kalau dia tidak mau belajar, tidak bisa. Jadi bagaimana dia bisa melaksanakan ibadah? Setiap ibadah itu ada hukum-hukum Allah. Sementara dia tidak mau belajar. Sama dengan orang tadi tidak mau buka kertasnya. Tidak mungkin dia bisa melaksanakan perintahnya. Ada lagi yang kedua. Ditulis hajat-hajatnya ini, beli ya, ana hajat-hajatnya ana tulis di kertas ini, kamu belikan di pasar. Dibaca dia, tapi tidak diamalkan. Disuruh beli wortel, belinya, beli gubis. Suruh beli buah misalnya apel, dibelikan buah jeruk. Ini kan tidak melaksanakan perintah. Atau malah tidak diamalkan, tidak dibelikan. Suruh dibaca aja sampai pasar balik lagi. Ya, ini orang bodoh namanya. Loh, sudah ke pasar, sudah. Kamu buka, kamu baca semuanya. Dari awal satu persatu aku baca. Mana hasilnya? Kamu beli? Enggak, cuma dibaca. Nah, ini kan orang bodoh. Begitu juga orang yang belajar tapi tidak diamal, tidak mengamalkan, belajar aja anak mengamalkan. Ya, tahu ini rukunnya tapi tidak diamalkan. Tahu ini syaratnya tapi tidak diamalkan. Jual beli harus belajar. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada orang-orang di waktu beliau menjadi pemimpin khalifah, la yabi fi sukina illa man fakhiha wa illa akala riba. Enggak boleh ada seseorang yang menjual di pasar kami kecuali harus dia ngerti dulu. Kalau enggak ngerti, dia terjerumus ke dalam riba. Kalau tidak ngerti, dia akan terjerumus ke dalam transaksi yang tidak sah. Jadi setiap siapapun yang mau untuk jual beli di pasar harus terlebih dahulu belajar. Tidak cukup itu perintah Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Tapi Sayyidina Umar Amirul Mukminin sendiri kadang-kadang atau seringkali melakukan sidak di pasar. keliling di pasar. Nanti ada penjual ditanya, kamu menjual di sini. Ana tes kamu sekarang ini. Jual beli itu ada rukun-rukunnya. Jual beli itu rukunnya berapa? Sebutkan. Nggak tahu, ketawa aja senyum. Ambil, masukkan ke truk, dibawa sama Sayyid Omar. Kalau sekarang Satpol PP itu diangkut sama Satpol PP. Nah, boleh dia jualan kalau tidak ngerti. Teh rukunnya sekian, sebutkan. Tidak ngerti, diambil. Rukunnya sekian, dan setiap rukun nanti akan ditanya, rukun ini syaratnya apa? Harus ada rukunnya jual beli, harus ada penjualnya, harus ada pembelinya, harus ada barang yang dibeli, harus ada uang yang digunakan untuk membayar, dan harus ada ijab dan kabul. Masing-masing rukun ini ada syaratnya. Penjual itu syaratnya apa? Pembeli syaratnya apa? Uang yang diberikan oleh pembeli syaratnya apa? Yang dijual, yang dibeli, itu juga syaratnya apa? Ijab kabul syaratnya apa? Nah, itu harus dipelajari. Ijab kabul aja syaratnya itu 13. Ya, ijab kabul itu syaratnya 13. Sudah sebagian ketawa-ketawa. Wah, nah termasuk yang enggak ngerti nih. Suruh sebutkan 13. Ya tak apa-apalah, belajar untuk mengerti, usaha, kan ada niat untuk belajar. Ya, jadi ijab kabul itu bukan seenaknya diatur. Ya, yang memulai, ini contoh aja, kalau kita sebutkan sekarang, satu jam hanya menyebutkan si hal aja. Contoh aja, ya, yang memulai jual beli, transaksi jual beli, harus menyebutkan apa yang akan dibeli dan dengan harga berapa. Harus memulai, yang memulai itu yang menyebutkan, oh ya, saya beli ya kitab kamu itu ya dengan harga 200 ribu rupiah kontan, dan langsung dijawab, jangan ada jarak, jangan ada jarak yang lama. Iya, saya jual dengan harga segitu. Ini salah satu syarat dari 13 syarat. Itu semuanya syarat harus ada. Satu aja dari 13 tidak ada, itu berarti sudah tidak sah. Ya, dari 13 tidak ada, sudah tidak sah. Kalau tidak ada, tadi kita katakan, kalau tidak sah berarti apa yang dibawa oleh pembeli itu bukan haknya dia, bukan hartanya dia. Apa yang diambil oleh penjual daripada uang bukan miliknya dia, harus dikembalikan masing-masing. Nah, ini baru dari shihah. Jadi pembeli syaratnya harus apa, itu semuanya diajarkan. Nah, katanya Sayyidina Umar bin Khattab, kalau misalnya tidak belajar terlebih dahulu, terjun langsung ke dalam bisnis, tapi tidak belajar, dia akan makan riba nanti, tidak sadar, karena tidak tahu dia hukumnya. Tidak sadar akan makan riba. Tidak sadar terjumus ke dalam jual-beli transaksi yang tidak sah. Akhirnya tidak berkah hartanya. Masuk makanan yang haram ke dalam perutnya, keluarganya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau juga berkata, "Man ittajara qabla an yatafaqqah irtatam sumartatam sumartatam." Kalau seseorang langsung berbisnis, langsung berdagang tanpa belajar, dia akan terjerumus, terjerumus, terjerumus, terjerumus ke dalam mana? Ke dalam riba atau jual beli yang tidak sah menurut agama. Dia akan terjerumus karena tidak ngerti dan belajar. Ya, oleh karena itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab setelah mengumpulkan orang-orang yang ditanya di pasar tidak ngerti hukum jual beli itu, dibawa untuk diajarkan, bukan untuk dipenjara, diajarkan, diajarkan ini jual beli begini, syaratnya begini, dijabarkan. Setelah mereka sukses belajar, dikembalikan, keluarkan, baru diizinkan. Nah, itu bagaimana perhatiannya sekarang, mana perhatian seperti ini? Ya, nah ada yang tanya di pasar, rukunnya jual beli berapa? Bisa jadi banyak yang diangkut nantinya kan. Untung tidak ada Sayyidina Umar bin Khattab di sini. Ada Sayyidina Umar bin Khattab, masya Allah, banyak yang diangkut. Tapi setelah itu alim-alim semua, pinter-pinter semua, berkah semua hartanya, sesuai dengan syariat semuanya. Jadi makmur negeri kita ini, tidak ada musibah-musibah. Ya, ini akibatnya musibah datang karena kita tidak sejalan dengan syariat. Ya, oleh karena itu dikatakan oleh beliau Imamul Haddad, salah satu yang menjadi sebab tidak barokah karena muamalah fasidah. Karena muamalah fasidah, muamalah yang tidak sah. terjerumus ke dalam situ sehingga tidak berkah. Maka dikatakan di sini hindari, hindari jual beli yang tidak sah. Maka jangan kamu menjual, jangan kamu memberi kecuali dengan siha ijab qabul yang sesuai dengan aturan. Wala ba'sa bil mu'ata fil muhaqqarat. Dan tidak apa-apa kalau kamu melaksanakan transaksi dengan transaksi mu'ata. Mu'ata ini ijab qabulnya tidak memenuhi syarat. Atau yang satu melaksanakan ijab, yang satu tidak qabul. Atau yang satu qabul, yang satu tidak ijab. Nah, tadi kan kita katakan syaratnya itu. Ya, ana beli ya, kitab kamu itu, buah kamu itu, sekian jumlahnya, dengan harga sekian kontan. Langsung dijawab, iya, saya jual kepada kamu dengan harga tersebut. Kan seperti itu. Nah, ini kan sekarang, kita jarang melihat seperti itu kayaknya, jual beli itu. Berapa itu? Nah, langsung diambil. Kasih uang, apalagi supermarket, ya kan, masuk barang, kasih ke kasir barang kita, hitung, ya berapa, nah, bayar, nggak ada saya jual, saya beli, malah kadang-kadang nggak didengar itu, kadang-kadang ada niat baik pembeli memulai siho, kadang nggak didengar, saya beli ya dengan barang ini dengan harga sekian itu ya, nggak dihawin, nggak dijawab. Harus dijawab sebenarnya. Kalau tidak dijawab ya sama aja, tidak sah juga. Itu mu'atoh namanya. Nah, mu'atoh ini sekarang di akhir zaman sudah banyak. Nah, ketanya beliau, karena sudah banyaknya tidak seperti orang dulu, sudah banyak yang tidak memakai ijab qabul atau salah satunya aja yang ijab, satu tidak qabul atau sebaliknya, maka tidak apa-apa diberikan kemudahan, kelonggaran, kalau itu adalah hal-hal yang remeh. Untuk menghindari mereka daripada dosa. Nah, kenapa kalau hal-hal yang remeh tidak apa-apa? Hal yang remeh yang murah-murah, ya, yang murah-murah. Cuma jual beli kerupuk bagong. Saya beli kerupuk bagong ini ya dengan harga 5.000 rupiah. Iya, saya jual dengan harga tersebut. Deal. Kan cuma kerupuk bagong. Ya, sebenarnya harusnya memang seperti itu. Mau kerupuk bagong, mau apa? Mazhab kita seperti itu. Tapi ada mazhab yang lain dan itu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Yang mana mazhab yang lain, kalau hal-hal yang remeh itu tidak dipermasalahkan atau tidak disyaratkan. Tapi mazhab Imam Syafi'i tetap mau murah, mau mahal sama aja. Harus pakai ijab qabul. Nah, ini mazhab Imam Abu Hanifah tidak. Apa yang remeh? Sudah tidak urus saja. Kalau kita mau beli yang mahal-mahal, kita mau beli HP, sepeda motor, apalagi rumah, mobil kan, ijab qabul. Tapi kalau cuma beli air minum, air mineral, beli es teh cuma gitu ya, tidak apa-apa. Es teh satu ya, diberikan. Tidak ada, ya saya jual ya. Tidak ada. Ya, itu hal remeh, tidak apa-apa. Menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, beliau melihat keadaan seperti itu, katanya beliau, ya tidak apa-apa sudah kalau hal-hal yang remeh, kita ikut mazhab yang lah. Kita ikut mazhab yang lain, fil muhaqqarat. Nah, ini mazhab yang lain. Kemudian beliau mengatakan, wajtanib al-hissah. Wajtanib al-hissah. Hindarilah menipu orang ketika kamu jual beli. Ya. Ketika kamu jual beli, mau dia penjual atau pembeli sama aja. Jadi bukan yang menipu ini kadang penjual, kadang-kadang yang menipu malah pembeli. Beli sesuatu, dibayar, padahal bayarnya pakai uang palsu. Yang menipu siapa ini? Pembelinya. Jangan, tidak boleh menipu. Beli barang, hutang, tapi tidak dibayar. Memang sengaja diniatkan tidak dibayar. Menipu dia. Khianat, tidak boleh. Percuma. Ente mendapatkan keuntungan di dunia, tapi ente dapat azab Allah SWT di akhirat. Tidak bisa nanti bandingkan itu keuntungan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nanti makan api di mulut nanti. Jangan. Yang takut sama Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan main-main. Apa yang masuk ke dalam perutnya bukan main-main. Itu pasti akan dipertanggungjawabkan oleh setiap masing-masing yang melakukannya. Kita akan mati. Kita akan bertemu dengan Allah dan dimintai pertanggungan jawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti di hari kiamat. Ketika dia sudah dihadapkan oleh Allah. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Wayanduru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. wa yanzuru ma baina yara fa la yara illa an-nar tilqa wajhihi fatakun nar wala bisyikki tamrah. Ketika dihadapkan oleh Allah di dalam persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa bainahu bainahu turjuman, tidak ada perantara langsung dia dengan Allah. Dia lihat sebelah kanannya, ketika dia lihat sebelah kanannya yang dilihat adalah amalannya, kebaikannya. Lihat kirinya yang ada adalah amalan kemaksiatannya. Antara amal kebaikan dengan amal kejelekannya, yang mana yang lebih banyak? Di depan dia lihat ternyata sudah neraka jahanam di hadapannya. Nah, ketika itu Rasul SAW mewasiatkan, maka hati-hati, jangan maksiat, dan hati-hati berbuat baik. Walau bisikki tamrah, walaupun berbuat baik dengan hanya separuh daripada kurma. Bukan satu biji kurma lagi, tapi walaupun separuh biji kurma. Misalnya kalian bisa bersedekah dengan separuh biji kurma, lakukan, apalagi dengan satu kurma. Apalagi yang lebih. Untuk menjauhkan, menyelamatkan diri kalian daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyelamatkan ada kebaikan. Yang menyelamatkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang menyelamatkan adalah menghindarkan diri kita daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Ini bukan main-main, katanya Rasulullah, hindari, takuti, ittaqun nar, hati-hati, takutlah kalian dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan api Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menipu, percuma. Kalian menipu, tidak ketahuan sekalipun Allah tahu. Bukan berarti tidak ketahuan tidak masalah, itu malah jadi masalah. Kalau lebih baik ketahuan di penjara, habis itu dia bisa taubat, dia bisa mengembalikan haknya kepada orang yang memiliki hak. Kalau tidak ketahuan, malah bisa jadi tidak taubat, malah tambah banyak menipunya kalau tidak ketahuan. Na'udzubillah. Ya, ingat ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sebagai Amirul Mukminin, dia menjadi pemimpin bagi orang Islam di zaman beliau, khilafahnya beliau itu. Tanggung jawabnya besar menjadi pemimpin. Tidak enak jadi pemimpin. Beban, punya kewajiban, tugas yang berat. Itu semua rakyat jadi tanggung jawabnya beliau. Makanya beliau itu tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur siang hari, tidak pernah tidur malam hari. Sayyidina Umar bin Khattab itu. Karena ingat, ketika siang hari dia tidur, dia akan mengabaikan kepentingan rakyat. Kalau dia tidur di siang hari, rakyat butuh kepada beliau. Dia abaikan kepentingan rakyat, kebaikan rakyat, maslahat rakyat. Dia tidur malam hari, dia abaikan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia siang hari tidak tidur, sibuk dengan rakyatnya, malam hari pun sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malam hari kadang-kadang beliau menggunakan waktunya untuk keliling dengan menyamar. Beliau keliling menyamar. Ya, kita tahu suatu waktu beliau dengan asisten pribadinya Abu Ismah namanya, keliling. Tahu-tahu ketika keliling melewati satu rumah yang gubuk, satu rumah orang miskin, kemudian terdengar dari dalam rumah tersebut suara anak-anak kecil, anak bayi yang menangis teriak, kemudian didengar tangisan tambah lama, tambah menjadi-jadi suara tangisan bayi tersebut, anak-anak tersebut. Ternyata diketok pintunya, seorang ibu membuka pintunya. Ditanyakan, kenapa aku anak-anak menangis? Kalau ayah, aku punya anak-anak ini sedang kelaparan. Mereka menangis karena kelaparan. Dan aku berusaha untuk mendiamkan anak-anakku, tapi hanya sementara. Sementara diam, ketika aku pura-pura memasak dan mereka anak-anakku melihat aku memasak, maka mereka akan menjadi berhenti nangisnya. Tapi setelah tidak selesai masaknya, dan memang tidak akan selesai aku memasak, mereka akan menjadi nangis lagi. Memangnya apa yang kamu masak? Aku masak untuk mereka batu. Dia tidak akan selesai dimasak batu. Kenapa dia masak batu? Supaya anaknya diam, tidak menangis. Dilihat betul di dalam panci itu ternyata ada batu-batu yang diletakkan oleh ibunya, agar mereka, anak-anaknya, melihat bahwasanya ibunya sedang memasak, supaya diam daripada nangisnya. Sayyidina Umar bin Khattab langsung menangis, meneteskan air mata. Aku sebagai pemimpinnya, bagaimana rakyatku mendapatkan keadaan seperti ini? Aku akan ditanya oleh Allah SWT. Maka permisi Sayyidina Umar bin Khattab, ini dengan menyamar, beliau tidak tahu. Permisi Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengambil makanan dan akan kembali kepada mereka. Kemudian dikumpulkan gandum. Kalau sekarang beras, kumpulkan dengan lauk pauknya, dengan segala macam beras dan kebutuhan pokoknya, sampai satu karung dikumpulkan, diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab di atas punggungnya. Asisten pribadinya mengatakan, biar aku yang mengangkat wahai Amirul Mukminin. Tidak. Maukah kamu menanggung dosaku? Itu adalah dosaku karena aku tidak perhatian dan aku tidak mengetahui keadaan rakyatku, sampai seperti itu terjadi. Ini adalah dosa. Kamu mau tanggung dosa-dosaku di akhirat? Diam asistennya. Biarkan aku yang menanggung. Dibawa dengan punggungnya sampai ke rumah mereka dan dimasakkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dibantu masak sampai mereka makan dengan lahap kenyang. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ya meminta kepada ibu tersebut untuk memaafkan Amirul Mukminin yang tidak mengerti, tidak merasakan keadaan mereka, tidak mengetahui keadaan mereka. Maafkan Amirul Mukminin. Dia tidak tahu kalau itu Amirul Mukminin. Iya, aku maafkan. Maka Sayyidina Umar betah baru pulang dari mereka ini. Bagaimana tugasnya Sayyidina Umar bin Khattab ini, bebannya berat sebagai pemimpin. Dia tanggung jawab kalau ada rakyatnya yang kelaparan. Tanggung jawab kalau ternyata mereka punya keadaan yang tidak baik. Ya, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab suatu waktu juga pernah keliling dan kemudian melihat ada percakapan antara ibu dengan putrinya. Yang mana dalam percakapan itu didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab, si putri yang masih kecil itu mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, kamu sampai kapan kamu mencampur air susu ini dengan air dan kemudian kamu jual kepada orang-orang dan mereka mengetahuinya, membelinya karena dikira itu adalah air susu asli, padahal kamu campur dengan air. Itu kan tidak boleh wahai ibuku, dan sudah dilarang oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ibunya mengatakan, sudahlah anakku, kita melakukan ini karena untuk mendapatkan keuntungan. Dan lagian Sayyidina Umar bin Khattab kan tidak melihat, tidak mengetahui. Katanya putrinya langsung ketika itu, bukankah kalau Umar bin Khattab Arumin tidak melihat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita melihat wahai ibuku. Itu terjadi, didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab pulang ke rumahnya dan mengumpulkan anak-anaknya. Ayah, siapa wahai anak-anakku yang mau menikahi putri tersebut? Nah, itu tanda kesolehan. Bagaimana putri tersebut sudah punya tanda kesolehan, ucapannya ucapan hikmah. Kalau tidak melihat Umar Mu'minin, Amirul Mu'minin, tapi kan Allah melihat, bu. Kenapa bu tidak berhenti menipu, mencampur air susu dengan air? Maka di situlah Sayyidina Umar bin Khattab meminta salah satu anaknya menikahi. Itu adalah perempuan yang solehah. Bahkan kalau sekalian semuanya tidak ada yang menikahi, aku yang akan nikah dengannya. Akhirnya dinikah oleh salah satu daripada putra Sayyidina Umar bin Khattab. Dan dari pernikahan tersebut ada muncul keturunan itu yang namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang masya Allah. Dari keturunan itu, dari ibu yang solehah. Jadi orang tua yang soleh dan solehah bisa menurunkan keturunan yang soleh, insya Allah. Ya, bagaimana di sini betul-betul Sayyidina Umar bin Khattab ini betul-betul mengetahui keadaan rakyatnya, diatur semua kebaikannya, jual belinya diatur. Tidak boleh. Ya, kita mendapatkan keuntungan, kita jual susu sapi, kemudian kita campur dengan air, berarti itu kan tidak murni. Orang membelinya dikiranya itu air susu sapi asli, bukan campuran. Berarti itu termasuk menipu. Ya, begitulah yang terjadi ketika Nabi SAW keliling di pasar. Nabi pun juga pernah keliling di pasar, melihat keadaan di pasar, bukan tidak peduli dengan keadaan di pasar. Suatu waktu Nabi melihat, kok ada yang janggal. Apa yang dilihat oleh Nabi? Ketika Nabi melihat ada seorang menjual gandum, maka Nabi susah memasukkan tangannya itu di dalam gandum tersebut. Ketika dimasukkan tangan Nabi ke dalam gandum, ternyata gandum bagian bawahnya itu dalam keadaan basah. Anggaplah kalau sekarang beras. Nabi melihat ada orang jual beras. Dimasukkan tangan Nabi SAW ke dalam beras tersebut. Ternyata di beras, bagian beras yang bawah itu basah. Kan tidak baik itu. Orang tidak akan membeli kalau tahu bahasa, kan? Maka Nabi SAW mengatakan, bertanya kepada orang tersebut, ya fulan ini sudah basah, kenapa kamu jual? Ya Rasulullah, ini kan taruh di bawah, tidak kelihatan, tidak boleh. Man khasya falaisa minna. Kalau kamu tetap seperti ini, berarti kamu menipu. Kalau kamu menipu, berarti kamu bukan golongan daripada kami. Bukan golongan kami, katanya Nabi SAW, orang yang menipu itu. Jadi ittanib al-hisn, hindarilah untuk menipu orang. Hindari ketika kita mengatakan kepada pembeli tentang apa yang kita jual, berikan kepada mereka kejelasan, keterangan yang sesungguhnya. Ini harganya ya sekian. Jangan boleh kita bohong. Ini harga modalnya aja, ini misalnya harganya kita jual dengan 20.000. Modalnya misalnya modalnya ini hanya 5.000. Kita katakan, "Oi, kepada pembeli ini modalnya aja 10.000. Kok kamu tawar 10.000? Modalnya aja 10.000 padahal modalnya 5.000." Bohong itu sudah. Ini kan menipu. Ya, apalagi kalau ada cacat. Kita tahu apa yang kita jual ini ada cacat, kita tahu, kita tetap jual. Ada cacatnya, ada kurangnya, nah boleh kita jual. Tapi kan kalau tidak dijual mubazir. Kalau kamu tetap mau menjual padahal ada kekurangannya, walaupun masih bisa dipakai dan dimanfaatkan, kamu harus menjelaskan kepada pembeli. Nah, ya fulan, ini contoh kitab misalnya, ya fulan, aku akan jual kepada kamu kitab ini. Tapi ini kitab ada cacatnya. Nih. Ini tadi ada yang robek di sini. Nah, ini fulan, satu lembar ini lepas. Nah, jadi ana mau jual sama ente dengan keadaan kitab seperti ini dengan harga sekian, harga sekian. Kamu mau beli. Kalau kamu enggak suka, enggak mau, enggak rido, ya enggak usah beli. Dijelaskan cacatnya, jangan disembunyikan cacatnya padahal robek satu lembar. Nih. Berapa harganya? Sekian. Ya, sudah ana jual. Enggak dikasih tahu. Berarti nipu. Dia nanti ketika suatu waktu baca kurang satu lembar. Kan menipu. Begitu juga HP. Ya, HP bekas apalagi. Sudah HP drop-drop baterainya dijual. Enggak ngasih tahu. HP sudah rusak, cacat, tapi tidak memberitahu kepada pembeli. Percuma kalian dapat untung, tapi dapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada cacatnya, kamu jelaskan. Bukan kita katakan tidak boleh menjual barang yang ada cacatnya. Tapi harus dijelaskan kalau memang ada cacat. Boleh jual, tapi jelaskan. Ya, kenapa kita harus jelaskan? Karena belum tentu pembeli ridho. Belum tentu pembeli mau membeli kalau misalnya dia tahu ada cacatnya. HP misalnya harganya, misalnya harganya 3 juta. Kita jual kepada pembeli 3 juta dengan harga 3 juta. Tapi ada cacatnya. Andai kata pembeli tahu ada cacatnya, kira-kira mau apa enggak membeli? Enggak mau. Atau mungkin mau tapi bukan dengan harga 3 juta, mungkin mau dengan membeli tapi dengan harga 2 juta. Ya, bisa. Mungkin mesin mau tapi bukan harga dengan 3 juta. Berarti kamu harus menjelaskan cacat tersebut. Kalau tidak dijelaskan berarti itu termasuk penipuan, termasuk menipu. Nah, ittanib al-his, hindari penipuan, hindari al-kazib, hindari juga bohong kepada ya, al-kazib katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kazib manfaqatun lis-sil'ah, mamhaqatun lil-barakah. Kamu menjual beli di pasar, kamu bohong. Mungkin jual beli barang dagangan kamu laku. Tapi bohong yang kamu lakukan itu akan menghilangkan keberkahan dalam transaksi kamu. Kalau kamu bohong. Begitu juga yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyani bil khiyar malam yatafakkara. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihimā. Nabi SAW bersabda, jika mereka berdua yang saling melakukan transaksi, mereka jujur dalam jual belinya, pembelinya jujur, penjualnya jujur, akan diberikan keberkahan oleh Allah dalam transaksi mereka. Berkah. Tapi kalau kedua-duanya atau salah satunya tidak jujur, berbohong, ada cacat tidak dijelaskan, Allah akan cabut keberkahan dari transaksi mereka itu. Tidak berkah jadinya nantinya. Buat apa tidak berkah? Mungkin keuntungan dapat dia, keuntungan sedikit. Tapi dia kehilangan keuntungan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin keuntungan yang dia dapatkan akan dibinasakan oleh Allah. Akan diberikan musibah ini, musibah ini. Keuntungannya habis. Hilang. Karena memang tidak berkah. Tapi kalau berkah akan terus bertambah, akan terus tumbuh, akan terus bertambah luas rezekinya karena berkah, walaupun untung sedikit tapi berkah. Allah akan berikan keuntungan dari yang sedikit itu menjadi keuntungan yang banyak. Nah, ittanib al-kadzib wal halaf ala silah. Begitulah, begitu juga katanya Imam Al-Haddad, kalau kita ingin berkah dalam harta kita, hindari jual beli yang tidak sah, hindari berbohong. Hindari juga menipu. Hindari juga untuk bersumpah dengan nama Allah di saat kita jual beli. Jangan sumpah. Kita sumpah wallahi wallahi. Enggak. Wallahi itu kan nama Allah itu. Dengan nama Allah. Nama Allah ya hanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan duniawi itu tidak pantas. Ya, wallahi ini modalnya aja seperti ini. Wallahi ini bagus barangnya ini. Wallahi ente tidak akan mendapatkan barang ini di tempat lain misalnya. Kalau memang benar jujur tidak pakai wallahi tidak usah. Katakan aja ini modalnya sekian. Kamu tidak akan mendapatkan harga yang bagus seperti di tempat ana di tempat yang lain. Tidak pakai sumpah. Apalagi ini sudah kadang-kadang sudah bohong sumpah lagi. Apalagi ini sudah tidak jujur pakai sumpah lagi. Tidak jujur ini modalnya 5.000 padahal modalnya 3.000. Itu tidak jujur sudah dosa. Menghilangkan keberkahan. Apalagi sudah tidak jujur ini modalnya 3.000. Wallahi loh. Tambah sumpah lagi. Ini yamin al-homus. Ini namanya yamin homus. Sumpah palsu, sumpah bohong. Dan itu termasuk dosa besar di antara dosa besar. Bukan hanya dosa besar, tapi dosa besar di antara dosa besar. Sejajar dengan zina, gotel, minum khamar, mencuri. Padahal dia tidak mengambil harta orang lain. Tapi sumpah dengan sumpah yang palsu itu bahaya. Menjerumus dinamakan homus. Sumpah yang homus. Apa humus menjerumuskan, menyelupkan orang yang melakukannya ke dalam api Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya pun jujur jangan sumpah. Urusan dunia tidak perlu sumpah. Sudah mau percaya tidak percaya sudah terserah dia. Tidak usah sumpah. Sumpah ini urusan besar dibutuhkan untuk kita sumpah. Tidak apa-apa. Tapi urusan jual beli sumpah sebentar-sebentar sumpah. Wallahi, wallahi. Wallahi ana tadi tidak pakai sandal itu. Wallahi ana sudah sarapan. Wallahi. Ini dianggap Allah ini namanya Allah Subhanahu wa taala, nah dihargai nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan biasakan lidah kita untuk bersumpah dengan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun itu jujur. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wallahi seumur hidupku beliau mengatakan tidak pernah aku bersumpah. Tidak bersumpah dalam ucapan yang jujur apalagi dalam ucapan yang bohong. Tidak pernah sumpah. Bahkan Imam Syafi'i tidak pernah bohong, jujur terus. Kita yakin. Tapi setiap ucapan Imam Syafi'i yang jujur tidak pernah dibarengi dengan sumpah. Kenapa tidak mau sumpah? Untuk menghormati dan ta'zim kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika jual beli apalagi? Ya, hindari katanya Imam Syafi'i untuk tidak sumpah dalam kita bertransaksi. Wal halaf ala sila. Wala taktum aiban fi silatika. Lawit tola'a alaihil mustari lam yastariha bidarika saman. Dan jangan kamu menyembunyikan cacat atau kekurangan yang ada di dalam barang dagangan kamu. Yang andai kata pembelinya tahu, dia tidak akan membeli dengan harga tersebut. Ini kriterianya menipu. Ya. Supaya kita tahu apa kita dianggap menipu atau tidak. Nah, yang dianggap menipu itu, kita menjual sesuatu kepada pembeli, andai kata ada kekurangan, ada cacat, pembelinya tidak akan membeli dengan harga tersebut. Mungkin dia tidak mau membeli, atau membeli, tapi dengan harga yang di bawah itu, bukan dengan harga seperti itu. Nah, kalau kita tidak menjelaskan, berarti kita dianggap menipu. Nah, ini contoh. Jadi kalau misalnya seperti tadi, atau cacat apapun, pembeli kita tidak beri, kita tidak jelaskan, tidak diberitahu, kemudian dibeli. Ini berarti menipu dan dosa hukumnya. Bukan jual belinya tidak sah, jual belinya sah, tapi dosa. Kita tahu Imam Abu Hanifah, kemarin pernah kita ceritakan juga Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk juga ya, pendagang. Beliau pedagang Imam Abu Hanifah, walaupun dia ulama besar, tapi dia pedagang. Bukan ulama berarti tidak berdagang, sahabat Nabi berdagang, Nabi pun juga berdagang. Dan beliau punya dagangan kain, baju. Beliau pernah suatu waktu menjual baju dan mengirim baju tersebut ke luar negeri dengan jumlah yang banyak. Sekian ribu. Dari sekian baju yang banyak, ada satu ada cacatnya. Satu baju aja. Kemudian beliau memesan kepada asistennya ini. Ini kamu jual. Tapi ingat ya, ada dari sekian banyak baju ini ada satu baju yang cacat. Bukan tidak bisa dimanfaatkan, ada cacatnya aja. Mungkin apanya gitu. Ya, nanti yang satu baju ini kalau nanti kamu jual, kamu jelaskan. Kamu jelaskan. Ini pesannya Imam Abu Hanifah. Sudah dijual satu persatu sampai laris habis. Keuntungannya banyak. Dibawa uang tersebut, keuntungan tersebut kepada Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah Imam Abu Hanifah sukses, semuanya laku, untungnya banyak. Imam Abu Hanifah langsung yang ditanya tentang satu baju yang ada cacatnya. Kamu jelaskan apa enggak satu baju itu di antara baju yang banyak. Kamu jelaskan kepada bahwa, oh ya Allah, anda lupa Imam Abu Hanifah. Lupa anda tidak jelaskan kepada pembelinya. Kalau begitu ini semuanya keuntungan, semuanya aku sedekahkan kepada fuqara. Aku tidak berani mengambil 1% pun di antara keuntungan ini. Disedekahkan dari takutnya itu. Padahal ini tidak disengaja, bukan disengaja. Awas ya, jangan kamu menjelaskan kalau ini ada cacat ya. Hati-hati jangan dijelaskan, jangan. Ini kan sengaja. Ini tidak sengaja, Pak. Bahkan sudah dipesan, jelaskan ya. Cuma lupa dari takutnya dengan dosa. Sampai semuanya disedekahkan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kenapa? Karena mereka tahu apa artinya kalau kita menimu orang sini. Pernah juga suatu waktu Muhammad bin Munkadir, seorang solihin yang luar biasa waroknya. Ini beliau punya tuku. Beliau tinggalkan tukunya kalau sudah dengar azan masuk masjid. Nah, beliau punya punya pegawai yang pegawai ini bukan Islam, bukan Muslim, non Muslim. Nah, ketika azan dia beri serahkan tukunya kepada pegawainya ini. Suatu waktu dia sholat, ya. Kemudian dia keluar dari masjid untuk kembali ke toko, melihat ada seseorang yang membeli barangnya dia. Dia barangnya baju. Nah, dan di tokonya itu ada dua macam baju yang dijual. Ada baju yang seharga 600-an, hingga anggaplah kita katakan 600 ribu. Ada baju yang harga 300 ribu. Nah, dia melihat ada orang berjalan membawa baju yang harganya 300 ribu. Ditanya, kamu beli baju ini di mana? Oh, di toko ini, tokonya dia. Kamu berapa belinya? Aku belinya dengan 600 ribu. Padahal itu harganya 300 ribu. Loh, itu kamu beli dengan 600 ribu? Iya, ini harganya bukan 600, ini 300. Kamu kembali ke toko, akan aku kembalikan uang kamu 300 ribu. Atau kamu ngambil baju yang lebih bagus yang harganya 600 ribu. Enggak, enggak apa-apa sudah, aku ridho kok. Bahkan baju ini kalau aku jual di kampung saya, ini harganya bisa lebih dari 600 ribu malah. Untung masih. Inti ridho, anda enggak ridho. Ya. Kamu ridho, tapi anda enggak ridho. Tetap dibawa. Ketika dibawa, maka dikembalikan uang 300 ribu. Bagaimana ini? Kalau kita berapa? 600 ribu. Mudah-mudahan enggak tahu itu kalau harganya sekian. Tapi beliau betul-betul itu yang diinginkan. Buat apa kita dapat keuntungan tapi tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin, muamalah yang sah, rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat, rezeki yang halal untuk kita dan keluarga kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali dan diterima semua amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya kunya shalih jami'a syamilah li khairi dunya wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri aswaril Fatihah.